Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Terakhir kita bahas 8 golongan orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian poin selanjutnya telah kita sampaikan di kajian yang lewat, bahasanya dari 8 tersebut ada 4 golongan yang dalam ayat diberi lam tamlik, dan ada 4 yang menggunakan fi. Yang ini menunjukkan hak yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan di sini, qala al-musannifu hafizahullah taala, wa in baqiya ma ibn sabil awil ghazi awil gharimi awil mukatabi syai'un mimma akhaduhu min az-zakati zaidan an hajatihim wajaba 'alaihim radduhu. Untuk 4 jenis, in baqiya, jika harta zakat masih tersisa, dan ini berlaku untuk ibnu sabil, kemudian al-ghazi, orang yang berperang untuk kebutuhan perang, orang yang terlilit utang, dan budak mukatab masih tersisa setelah dipakai syai'un, satu dari atau sebagian dari harta zakat tersebut, mimma akhaduhu, dari apa yang mereka ambil dari zakat, lebih dari sekedar kebutuhan mereka, maka wajib bagi mereka untuk mengembalikan sisa. Yang dimaksud dengan mengembalikan sisa adalah dengan menyalurkannya kepada orang yang berhak memiliki zakat. Berikan kepada fakir miskin misalnya. Li'annahu, karena 4 jenis orang ini tidaklah memiliki zakat, harta zakat yang dia ambil milkan mutlaqan, dengan kepemilikan sempurna. Namun mereka hanya memilikinya milkan kepemilikan mura'an, dengan memperhatikan kadar kebutuhan mereka. Biqadril hajati wa tahaqquqis sabab, dan terwujudnya sebab yang karenanya mereka mengambil zakat. Maka jika sebabnya hilang, zalal istihqaqu, maka hilanglah hak mereka. Ya, maka untuk 4 jenis orang ini, zakat untuk mereka hanya sekedar sesuai dengan kebutuhan. Misalnya musafir yang kehabisan bekal, maka dikasih uang 500 ribu dipakai untuk melanjutkan safarnya. Sampai rumah, sisa ternyata cuma kepake 300 ribu saja. Maka 200 ribu ini tidak boleh digunakan. Karena dia cuma punya hak menggunakan harta zakat untuk sampai ke rumah. Setelah sampai rumah, tidak boleh kemudian mbakso-mbakso dulu atau mampir ke warung dulu. Untuk 200 itu untuk beli oleh-oleh, tidak boleh. Demikian juga kalau gharim, orang yang terlilit utang, maka ada orang ngasih untuk supaya dia bisa melunasi utangnya. Ternyata sisa, maka sisanya itu wajib dia salurkan kepada pihak lain, kepada yang punya, terutama yang punya otoritas untuk memilikinya, semacam fakir miskin. Maka ini tadi dikatakan, mereka punya hak milik hanya menimbang kebutuhan. Kebutuhannya untuk safar sampai rumah. Dan terwujudnya sebab yang karenanya mereka mengambil zakat. Mereka mengambil zakat kenapa? Karena kurang ongkos. Ini Ibnu Sabil ini karena kurang ongkos. Itu sebabnya. Itu sebab dia boleh ambil zakat dan memanfaatkan uang zakat dia kurang ongkos untuk bisa sampai rumahnya. Nah, ketika sebab dan alasan untuk mengambil zakat itu telah hilang, ongkos telah terpenuhi, kebutuhan untuk safar sampai di rumah terpenuhi, zalal istihqaq, maka hilanglah hak dia atas zakat. Kemudian ketahuilah bahasanya diperbolehkan menyalurkan semua harta zakat yang ada cuma untuk satu golongan dari 8 golongan yang ada. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum, jika kalian sembunyikan sedekah kalian tanpa diperlihatkan kepada orang lain dan tersalurkan itu kepada fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan berdasarkan hadis Mu'ad, atau yang lebih tepat adalah hadis Ibnu Abbas. Ini karena hadis fulan itu dikaitkan dengan sahabat yang meriwayatkannya. Ini secara umum standar penamaan hadis adalah dengan mengacu pada nama sahabat yang meriwayatkannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, menceritakan Nabi mengirim Mu'ad ke Yaman. Maka berdasarkan hadis Ibnu Abbas fi ba'thi Mu'ad, nah gitu, lebih tepat, lebih diqah, lebih teliti manakala kalimatnya demikian. Wali hadis Ibnu Abbasin fi ba'thihi sallallahu alaihi wasallam Mu'adan ila Yaman. Saat Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman, maka Nabi katakan, beritahukan kepada mereka bahasanya Allah mewajibkan atas mereka sodakoh, yaitu zakat. Dan hadis ini dalil bahasanya zakat boleh disebut dengan sebutan sodakoh. Tukhadu min arniyaihim, yang diambil dari orang-orang miskin mereka, dari orang-orang kaya mereka, yaitu dari orang-orang kaya di daerah tersebut. Faturatu ala fuqara'ihim, lalu dikembalikan pada orang-orang fakir di daerah itu. Mutafakun alaih. Dan tidaklah disebutkan dalam ayat ataupun hadis kecuali satu golongan saja, yaitu fakir. Maka ini menunjukkan bolehnya semua zakat yang terkumpul di satu kampung, di satu daerah, cuma diberikan pada satu satu jenis, satu kelompok orang yang berhak menerima zakat. Tidak harus ada pemerataan. Ini menurut pendapat yang paling kuat, tidak harus diratakan semua golongan dapat. Yang sering kali ketika diratakan ternyata tidak mewujudkan maksud. Maka ini ada gharim dikasih, namun utangnya tidak lunas dengan zakat yang diberikan karena sangat-sangat jauh dari kebutuhannya, maka maksud tidak terwujud. Maksud tidak terwujud. Ada Ibnu Sabil yang butuh bantuan, namun bisa cuma ngasih ongkos, dia butuh karena pemerataan cuma dikit. Cuma baru setengah jalan lagi. Baru setengah jalan. Maka ini diantara dampak buruk pemerataan. Dikasihkan kepada ada yang untuk mu'alaf kulubuhum misalnya. Dan ternyata itu tidaklah memikat hatinya kepada Islam karena terlalu kecil nilainya. Bahkan wa yujzi'u, dan sah iktisar mencukupkan diri pada satu orang saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bani Zuraiq untuk menyerahkan, menyalurkan zakat mereka kepada Salamah bin Sakhar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Qabisah, "Aqim ya Qabisatu, wa Qabisah, tinggallah di sini dulu, hatta ta'tiyana sadaqah, sampai datanglah harta zakat kepada kami, fa na'murula kabiha, lalu kami akan bisa perintahkan agar zakat tersebut diberikan kepadamu." Maka dua hadis ini dalil menunjukkan bolehnya mencukupkan diri pada satu person saja dari 8 golongan yang ada. Dan dianjurkan untuk menyalurkan zakat kepada kerabat yang membutuhkan, dengan catatan dia adalah kerabat yang tidak wajib dinafkahi. Al-aqrab fal-aqrab, utamakan yang lebih dekat, kerabat yang lebih dekat, penuhi kebutuhannya dengan zakat. Kemudian nanti masih bersisa, berikan kepada agak yang lebih jauh. Masih bersisa, berikan yang lebih jauh. Mengingat sabda Nabi SAW, sedekah untuk orang miskin adalah sedekah-sedekah untuk kerabat. Sintani, maka punya dua fungsi, yaitu sedekah dan silah, menjaga hubungan kekeluargaan. Diatkan oleh Al-Khamsah, yaitu 4 kitab sunan ditambah Imam Ahmad, dinilai Hasan oleh At-Tirmidzi. Tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada Bani Hashim. Dan termasuk Bani Hashim adalah keluarganya Abbas, keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian keturunan Ali, tidak hanya dari jalur Fatimah, namun dari demikian juga jalur yang lain. Wa keturunan Ja'far bin Abi Thalib, keturunan Uqail, demikian juga anak keturunan Al-Haris ibn Abdul Muttalib, demikian juga anak keturunan Abu Lahab, karena mereka semua adalah masih Bani Hashim. Dan itu semua yang disebut dengan Alu Muhammad. Bani Hashim itulah yang disebut dengan Alu Muhammad. Keluarga Nabi, itulah Bani Hashim. Ya, tidak sebagaimana pengertian keluarga Nabi dalam pandangan Syiah yang hanya membatasi pada keturunan Ali. Itu pun dari jalur Fatimah. Itu pun dari jalur Husain tanpa jalur Hasan. Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu yang masuk dalam Ahlul Bait menurut Syiah cuma Hasan tok. Anak keturunan Hasan bukan Ahlul Bait. Lain halnya dengan pengertian Ahlul Bait menurut Ahlu Sunnah. Maka lebih luas, sangat jauh lebih luas dari hal tersebut. Ada perselisihan apakah yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah Bani Muttalib ataukah Bani Hashim. Pendapat yang dipilih oleh penulis di sini adalah Banu Hashim. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnya sedekah tidaklah sepatutnya untuk keluarga Muhammad, karena sedekah atau zakat itu adalah harta kotor manusia, diatkan oleh Muslim. Dan tidak diperbolehkan membayarkan zakat kepada seorang perempuan yang miskin jika dia adalah istri dari suami yang kaya, dan suaminya itu pun bertanggung jawab menafkahinya. Demikian juga tidak boleh diberikan kepada orang yang miskin atau orang yang fakir jika dia memiliki kerabat kaya yang menafkahinya. Listirnaihim, karena mereka semua tidaklah sudah tercukupi dengan nafkah tersebut sehingga tidak perlu mengambil zakat. Ya, maka di sini disampaikan, maka di antara orang yang tidak boleh menerima zakat adalah orang kaya. Namun orang kaya berkaitan dengan masalah yang tidak boleh menerima zakat itu punya mencakup beberapa pengertian. Yang pertama adalah kaya dalam artian memiliki harta yang berlimpah. Kemudian yang kedua adalah yang baru saja kita baca, kaya dalam pengertian ada yang menanggung nafkahnya. Ada yang menanggung nafkahnya, yang memenuhi kebutuhan dan menjamin nafkah dan kebutuhannya. Maka dia secara pribadi miskin, namun karena ada yang menafkahi, maka dia statusnya adalah kaya. Kemudian nanti ketiga nanti akan kita baca di kalimat selanjutnya. Tergolong kaya adalah orang yang berbadan sehat dan kekar. Badannya sehat. Badannya sehat, anak muda, badan sehat. Maka dia adalah orang kaya meskipun enggak punya duit. Tinggal dia suruh kerja, nguli di pasar atau yang lain, dia dapat duit. Maka dia kaya dalam artian punya potensi untuk kaya, cuma dia tidak atau tidak mau memberdayakan potensinya sehingga dia tidak punya duit. Maka problemnya problem mental, bukan problem problem fisik dan kemampuan. Kemudian tidaklah diperbolehkan bagi seseorang untuk menyalurkan zakat hartanya kepada kerabat yang wajib dia nafkahi. Karena dengan penyaluran tersebut berarti li'annahu yaqi, maka dia melindungi biha dengan zakat tadi malahu hartanya hina idzin pada saat itu. Ya, maka karena jika dia salurkan zakat, maka dia melindungi hartanya sehingga dia tidak mengeluarkan nafkah yang wajib dia keluarkan. Karena dia telah berkecukupan, bahkan sangat berkecukupan dengan zakat yang diserahkan kepadanya. Amma mangkana yunfiku alaihi tabaruan, adapun orang yang dinafkahi namun itu sukarela, bukan karena kewajiban agama, maka boleh memberikan zakat kepadanya. Maka dalam hadis yang sahih, ada istri dari Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bani akhin laha, tentang anak saudara laki-lakinya, berarti keponakannya yang ada dalam asuhannya. Apakah boleh baginya untuk memberikan zakat kepada mereka-mereka? Ya. Maka Nabi mengatakan iya. Karena menafkahi dalam hal ini tidak wajib. Yang wajib menafkahi, maka ini dinafkahi siapa? Bibi. Dinafkahi bibi. Yang berkewajiban dinafkahi paman. Dinafkahi paman. Ketika orang tuanya, bapaknya meninggal, maka saudara bapaknya lah yang wajib menafkahinya. Saudara laki-laki bapaknya lah yang wajib menafkahinya. Adapun bibinya, maka tidak wajib, tabarruk saja. Sehingga karena itu tidak wajib, statusnya sukarela dalam hukum agama, maka zakat boleh diberikan kepadanya. Contoh kerabat yang wajib dinafkahi adalah al-usul dan furu'. Contoh yang wajib dinafkahi adalah al-usul dan furu'. Usul dalam nasab artinya bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. Furu' artinya anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Walaya juzud, maka tidak diperbolehkan menyerahkan zakat kepada usul. Usul dalam nasab maknanya adalah bapak dan kakeknya. Tidak boleh pula menyerahkannya kepada furu'. Dan yang dimaksud furu' dengan adalah anak atau anaknya anak. Kenapa tidak boleh? Karena menafkahi mereka hukumnya wajib. Menafkahi mereka bagi anak yang mampu, bagi orang tua yang kaya, hukumnya wajib. Ada simbah-simbah kaya, konglomerat, punya cucu, miskin. Dan miskinnya bukan karena malas kerja dan dia telah sungguh-sungguh bekerja sebagaimana semestinya. Namun itulah jatah rezekinya. Maka wajib bagi si kakek untuk menafkahi cucunya. Demikian juga sebaliknya, cucu kaya, ya, kakeknya miskin, maka cucu yang kaya ini wajib menafkahi kakeknya, menafkahi bulanan kakeknya. Ya, karena wajib dinafkahi, ya, maka tidak boleh diberikan, memberikan zakat kepadanya, karena pembayaran zakat pada untuk orang tersebut menggugurkan kewajiban nafkah yang wajib untuknya. Oleh karena itu memberikan zakat kepada usul dan furu', namun itu tidak menyebabkan gugurnya kewajiban zakat, hukumnya boleh. Memberikan zakat kepada usul dan furu' yang tidak berdampak menggugurkan kewajiban nafkah, hukumnya boleh. Contohnya misalnya ketika usul atau furu' ini tergolong gharim. Maka simbahnya punya utang yang tidak terlunasi. Misalnya 10 juta. Ini ada si cucu kena kewajiban zakat nominalnya 10 juta. Maka 10 juta dibayarkan kepada orang-orang yang mengutangi kakek, dan nafkah tetap wajib diberikan. Kalau enggak diberikan, mbahnya mati. Ya. Maka nafkah enggak gugur dalam hal ini. Nafkah enggak gugur kalau sebabnya karena status gharim. Namun jika karena status fakir dan miskin, jika pembayarannya karena faktor fakir dan miskin, maka ini menggugurkan kewajiban nafkah. Maka enggak boleh. Tapi jika karena faktor gharim, maka ini tidak menggugurkan kewajiban nafkah. Kebutuhan makan tetap harus. Ini utang lunas pakai zakat, atau kemudian nafkah bulanan tidak dikirim, tidak dikasihkan, tidak bisa makan. Maka berarti nafkah kan berarti tidak boleh tidak harus tetap diberikan. Maka pembayaran zakat, pemberian zakat kepada si kakek ini tidak menggugurkan, tidak menghilangkan dan menggugurkan kewajiban menafkahi, maka boleh. Yang tidak boleh itu manakala menggugurkan dan menghilangkan kewajiban menafkahi. Demikian juga tidak boleh menyerahkan zakat kepada istri sendiri, karena istri ini tidaklah membutuhkan atau sudah tercukupi biinfaqihi alaiha dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Dan karena dengan tindakan tersebut maka dia melindungi hartanya, artinya menggugurkan kewajiban nafkah. Kemudian wajib atas seorang muslim untuk ayat tathabbat, untuk ngecek, untuk memastikan dalam pembayaran zakat. Karena seandainya dia membayarkan zakat kepada orang yang dia kira berhak, fatabayyana, lalu setelah itu diketahui ana ghairu mustahiqin, ternyata dia tidak berhak, lam tujzihu, maka pembayaran zakat tidak sah. Wa amma idza lam yatabayyan, adapun jika tidaklah jelas kalau orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan zakat, cuma ragu-ragu, pada awalnya dikira berhak untuk mendapatkan zakat, setelah itu bimbang, nun tidak yakin kalau ini tidak berhak untuk mendapatkan zakat, maka beliau katakan fadaf'u ilaihi yujzi'u, maka pembayaran zakat kepadanya itu sah. Iktifaan biqolabati dhan, karena kita mencukupkan diri dengan sangkaan kuat selama belumlah nampak hal yang menyelisihinya, menyelisihi sangkaan kuat. Karena Nabi SAW ketika datang kepada beliau dua orang yang meminta zakat, faqallaba fihima albasara, maka Nabi membolak-balikkan pandangan kepada orang tersebut dari atas ke bawah, atas lebih bawah lagi. Maka Nabi membolak-balikkan pandangannya, berarti tidak hanya sekali melihat atas ke bawah, namun beberapa kali. Waro'ahuma, dan Nabi lihat keduanya itu adalah jaldaini, adalah dua orang yang kekar. Nah, wah ini dua orang kekar kayak gini. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'tuma ataitukuma minha. Jika kalian ngotot untuk minta, akan kuberi. Maka jika ada orang yang meminta zakat, kemudian minta zakat dan kita punya namun dia punya kita punya ghulabatudzan, dia itu tidak berhak untuk mendapatkan zakat, maka boleh memberikan kepadanya zakat, namun memberikannya plus mengingatkannya. Nah, plus mengingatkannya. Tidak boleh hanya sekedar memberikan, namun harus plus mengingatkannya. Dengan Nabi mengatakan, Nabi mengingatkan dengan mengatakan la hadza fiha. Tidak ada jatah dalam zakat li ghaniyin, bagi orang yang kaya dalam pengertian punya duit yang banyak, wala li qawiyyin muktasibin. Tidak pula orang yang kuat dan bisa kerja. Maka tadi saya sampaikan, maka inilah orang yang kaya dalam pengertian tidak berhak menerima zakat, pengertian dalam kategori yang ketiga adalah kawiyun muktasibun. Badan kekar, kuat, bisa kerja. Maka dia tidak halal untuk, maka dia adalah orang kaya. Kaya dengan potensinya. Kayanya bukan kena hartanya. Bisa jadi orang itu kaya dengan hartanya, boleh jadi orang itu kaya karena ada orang yang menjamin nafkahnya, dan ada kaya karena potensi dirinya. Dan ini yang ketiganya adalah orang yang kaya dengan karena potensi dirinya. Anak muda, kekar, berotot. Ya, maka bisa dipastikan dia tidak punya duit itu karena malas. Bisa dipastikan karena malas. Kalau dia punya mentalitas yang baik, dia kerja apapun yang penting dapat penghasilan yang halal, bisa dipastikan dia punya duit. Kemudian bab yang terakhir di kitab zakat adalah tentang sedekah yang mustahabbah, sedekah yang dianjurkan. Ila janib, di samping zakat yang wajib dalam harta, terdapat sedekah yang dianjurkan, tusra yang dituntunkan setiap waktu, li itlaqil hathi, karena motivasi dalam masalah ini adalah itlaq mutlak, tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Dan motivasi untuk bersedekah kita jumpa dalam Quran dan Sunnah. Demikian juga tarhib, motivasi atau dorongan untuk bersedekah Sunnah. Itu bersifat mutlak, tidak dikaitkan dengan sikon-sikon dan waktu-waktu tertentu. Maka Allah Subhanahu wa taala hatha, mendorong orang untuk rajin bersedekah, fi kitabil aziz, di kitabnya yang mulia, fi ayatin katsirah, dalam banyak ayat. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba, dan di antara bentuk ketakwaan dan di antara bentuk albir adalah memberikan harta ala hubbihi, meskipun harta itu demikian dicintai. Dia berikan kepada, dia infakkan dan dia sedekahkan pada kerabat, pada anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta, dan orang yang ngemis, yang dia layak untuk dibantu, wafirikob, dan untuk memerdekakan, boleh jadi budak dari perbudakan atau tawanan dari penawanan. Maka ala hubbihi ini menunjukkan karakter dasar manusia, ala hubbihi, kalimat ini menunjukkan bahasanya karakter dasar manusia adalah cinta dengan harta, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam sejumlah ayat, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian cintanya dengan harta, cinta yang besar, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sungguh cintanya manusia dengan al khairi, dengan harta adalah lasyadid, sungguh adalah cinta yang sangat-sangat keras. Demikian juga Allah berfirman, wa anta saddaqu khairul lakum, dan jika kalian bersedekah maka itulah yang lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Dan berinfak di jalan Allah itu disebut memberikan hutang kepada Allah, karena Allah menjamin untuk memberikan balasan, sebagaimana orang yang berhutang terjamin akan dikembalikanlah hartanya. Mangdalladzi yuqridullah qardan hasana, maka siapakah yang memberikan hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, itulah sedekah yang baik, sedekah tanpa mengungkit-ungkit, sedekah tanpa menyakiti orang yang diberi sedekah. Demikian itulah sedekah dan infak dari sumber yang halal. Itu yang disebut dengan qardan hasana. Fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipatgandakan untuknya, ad'afan kathirah, dengan pelipatgandaan yang sangat banyak. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan murka Arab, murka Allah, dan mencegah kematian yang buruk. Diatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi mengatakan, sab'atun, ada 7 orang yang akan Allah naungi, fi dhillihi, di naungannya, yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksudkan dengan naungan Allah adalah naungan arsy, sebagaimana dalam hadis yang lain yang dinilai hasan oleh sejumlah ulama, dinilai hasan oleh Al-Albani, oleh Salim Al-Hilali di Bahjatun Nadhirin dan lainnya. Maka di antaranya adalah seorang yang tasaddaqa bi shadaqatin, yang bersedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama, sehingga tidaklah tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Padahal tangan kiri dengan tangan kanan itu dekat, itu dekat dan selalu menyertai. Maka artinya, maka sampai-sampai orang yang dekat dan selalu menyertainya tidak tahu sedekahnya. Dan hadis-hadis tentang hal ini sangatlah banyak. Dan sedekah dengan sembunyi-sembunyi itulah yang lebih afdal, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in tukhfuha wa tu'tuha, jika kalian yang menyembunyikan sedekah dan sedekah itu sampai dan tersalurkan pada orang-orang yang fakir, fawa khairul lakum, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Kenapa sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih utama? Karena dia abadu anir riya, lebih jauh dari riya, lebih terjaga dari riya. Illa, kecuali jika idhari sodakoh, menampakkan sedekah, sedekah dengan terang-terangan dilihat oleh banyak orang itu, wa i'laniha, dan diumumkannya sedekah. Namun yang dimaksudkan diumumkan artinya diperlihatkan, bukannya pengumuman-pengumuman nanti kami akan bersedekah, bukannya. Wa i'lan maksudnya diumumkan dalam pengertian dilakukan secara terbuka, dilihat oleh banyak orang. Ya tarotab, berdampak maslahat yang lebih besar, yaitu manusia akan mengikuti mengikutinya dalam bersedekah. Maka dalam kondisi tertentu semacam ini bisa jadi bersedekah dengan terang-terangan itu lebih afdal. Dan wayambari, dan sepatutnya sedekah itu, antakuna thayyibatan biha nafsuhu, terjemah bebasnya, sepenuh kerelaan hati. Sepenuh kerelaan hati. Artinya disedekahkan dan sudah tidak dipikir-pikirkan. waduh kayaknya tadi banyak juga ya sedekahnya. Nah, kemudian dipikir-pikirkan sepenuh kerelaan hati. Ghaira mumtannin biha alal muhtaj, dan tanpa mungkit-mungkit biha sedekah yang telah diberikan alal muhtaj pada orang yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian, bil manni wal adha, dengan al-manni, dengan mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit jasa dan kebaikan, wal adha, dan dengan menyakiti yang diberi sedekah. Dan sedekah fi halis sihah, saat badan sehat, itu lebih utama daripada sedekah saat sakit. Apalagi kemudian saat sakit yang kira-kira sebentar lagi mau mati. Nah, meskipun yang ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut hibah wasiat. Disebut hibah wasiat, mau mati mengatakan tolong berikan kepada fulan sekian, tolong berikan kepada orang miskin itu sekian, dan seterusnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, sedekah seperti apa yang lebih besar pahalanya? Maka Nabi katakan, antasaddaqa antusaddiq antusaddiqa, engkau bersedekah wa anta sahihun, dalam keadaan sehat. Nah, ketika orang itu dalam keadaan sehat, sahihun, pelit. Pelit. Lain halnya kalau sudah kemudian di akhir-akhir kehidupan, maka dia menyadari bahasanya duitnya banyak semacam ini, tidak akan dia bawa cuma untuk orang lain yaitu anaknya, maka kemudian dia bersemangat untuk bersedekah. Adapun ketika sehat, maka normalnya orang syahihun. Kenapa kok syahihun? Takhsyal faqra. Masih takut miskin. Saya masih hidup 10 tahun lagi, kalau sekarang tak sedekahkan semua gimana? Besok gimana? Besok makan apa? Lain halnya dengan ketika orang itu sudah kondisi kira-kira nanti malam mati gitu. Sudah kemudian terasa dicabut sejak kakinya pun sudah anyes. Karena tanda-tanda mau mati, maka sudah tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan untuk kemiskinan. Wata'amal ghina, dan ketika orang itu berbadan sehat, maka masih berangan-angan untuk kaya raya atau bahkan tambah kaya. Maka sedekah dalam kondisi badan sehat, yang kondisi orang badannya sehat itu semacam ini, Nabi katakan pelit, masih takut miskin, masih berharap tambah kaya. Maka sedekah dengan nilai yang besar dalam kondisi semacam ini lebih afdal daripada sedekah dengan nilai yang sama saat menjelang ajal. Meskipun sedekah ketika menjelang ajal, menjelang mati, satu hal yang dianjurkan sebagai bekal terakhir atau bekal setengah terakhir untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia katakan, maka dia pesankan kepada orang-orang yang ada di dekatnya, tolong berikan 5 juta untuk fulan yang miskin, tolong berikan 10 juta untuk pesantren, tolong ini 5 juta untuk yayasan sosial itu, dan seterusnya. Dan sedekah di Haramain Asy-Syarifain, di Mekah dan Madinah lebih utama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya dalam firman-Nya berkaitan dengan masalah hadyu. Dan hadyu adalah hewan yang disembelih oleh orang yang haji ataukah umrah, dan ini adalah bentuk sedekah di Haramain. Fakulu minha, maka makanlah sebagian dari daging hewan hadyu tersebut. Wa ataimu, dan sedekahkanlah al-ba'is al-fakir, kepada fakir miskin yang tinggal yang ada di Mekah. Maka ini tentu ayatnya berkaitan dengan masalah Mekah. Adapun untuk Madinah, maka ya wallahu a'lam, dalilnya karena kesimpulan yang disimpulkan bahwasanya di tanah haram itu segala amal dilipat gandakan. Meskipun sebagaimana di pelajaran Tajridul Itiba, dalil tentang pelipat gandaan amal itu hanya berkaitan dengan sholat. Dalil dari Nabi berkaitan dengan pelipat gandaan amal di Mekah dan Madinah itu yang ada cuma berkaitan dengan masalah sholat. Namun ulama menyimpulkan, namun kesimpulan dari para ulama yang disampaikan oleh Ibnu Rajab dan yang lainnya, bahasanya amal soleh di Mekah dan Madinah, di tanah haram Mekah atau tanah haram Madinah lebih utama, atau dilipat gandakan, secara umum dilipat gandakan, meskipun itu bukan sholat, namun amal-amal yang lainnya. Kemudian sedekah di bulan Ramadan itulah yang lebih utama dibandingkan selain bulan Ramadan. Mengingat perkataan Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan saat bulan Ramadan. Lebih khusus lagi saat Jibril menjumpainya. Maka ketika itu Nabi adalah orang yang lebih dermawan dalam kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya mencakup semua bentuk kebaikan. Boleh jadi dermawan dengan harta, dermawan dengan tenaga, dermawan dengan yang apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Lebih dermawan menarik hilmur salah daripada angin yang bertiup. Dan sedekah di waktu-waktu dibutuhkannya sedekah itu lebih utama, semacam sedekah saat ada musibah bencana alam, musibah kelaparan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, au ita'amun, atau memberi makan, fi yaumin, di hari dzi masrubah, yang kelaparan, hari-hari kelaparan. Maka itu waktu dibutuhkannya bantuan dan sedekah. Demikian juga memberikan bantuan yatiman, anak yatim, dan makrobah yang masih kerabat, anak yatim yang masih tergolong kerabat sendiri, au miskinan da matrobah, demikian juga orang miskin yang demikian menderita. Sebagaimana sedekah untuk kerabat dan tetangga lebih utama dibandingkan sedekah untuk yang orang yang jauh, bukan kerabat, bukan tetangga. Faqad awsallahu bil aqarib, karena Allah telah berwasiat untuk berbuat baik pada kerabat, dan Allah berikan untuk kerabat hak yang wajib ditunaikan oleh kerabatnya dalam banyak ayat. Semacam firman Allah Ta'ala, wa ati dzal qurba haqqahu, berikan kepada kerabat apa yang menjadi haknya. Dan sabda Nabi alaihissalatu wassalam, sedekah untuk miskin adalah sedekah, sedekah untuk kerabat adalah nilainya dua, sedekah dan menjalin hubungan, diatkanlah khamsah dan yang lainnya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dikatakan, itu dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekah. Thummalak, summa'lam, kemudian ketahilah, bahasanya dalam harta terdapat kewajiban-kewajiban selain kewajiban zakat. Contohnya membantu kerabat. Contohnya adalah silatul ikhwan, adalah menjaga harta digunakan untuk menjaga hubungan dengan kawan. Wa ita'u sa'ilin, dan memberi dan membantu orang yang sa'il, yang meminta-minta, yang dia meminta-minta karena kebutuhannya, atau dia meminta-minta dalam rangka untuk kepentingan umum, karena itu proposal untuk pembangunan masjid atau lainnya. Demikian juga i'arah, memberikan pinjaman barang kepada orang yang membutuhkan. Ada orang yang butuh ember, ember kita nganggur, maka meminjamkan ember kepada tetangga itu hukumnya wajib. Ember kita nganggur, tetangga butuh ember, maka meminjamkan ember hukumnya wajib, dan ini adalah di antara kewajiban berkaitan dengan harta. Orang yang tidak mau, Allah celah habis-habisan di surat Al-Ma'un. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, dan mereka tidak mau memberikan Al-Ma'un. Al-Ma'un adalah pinjaman barang yang dibutuhkan oleh tetangga, padahal barang tersebut tidak kita butuhkan. Barang tersebut nganggur di tempat kita. Ini namanya barang tersebut Al-Ma'un. Tetangga butuh ember, kita punya ember, nganggur, tidak kepake. Maka meminjamkannya ini namanya Al-Ma'un. Orang yang tidak mau, Allah celak. Nah, Allah katakan وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, dan orang yang tidak mau memberikan Al-Ma'un itu adalah indikator pelit yang sangat-sangat akut. Pelit yang sangat-sangat akut itu وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Coba bayangkan, ember nganggur. Ember nganggur. Lain kalau itu ember digunakan. Tidak harus ember, namun ember boleh jadi cangkul, boleh jadi arit, sabit, atau yang lainnya, serok sampah atau sebagainya. Ini maka kita contohkan misalnya ember, ember nganggur coba. Dan ini cuma mau pinjam, bukan diminta. Dan orang ini butuh, kok tidak mau, tidak boleh. Ini ekspresi penyakit bakhil yang sangat-sangat akut, stadium 4 lah mungkin tuh, pelitnya. Ya kalau itu diminta boleh jadi berat, ya wajar. Atau dipinjam dalam keadaan kita pakai, maka kita berat untuk memberinya juga, manusiawi. Namun ini ember nganggur, tetangga butuh, dan cuma mau pinjam. Kok tidak? Wa inzar mu'sirin, demikian juga memberikan tempo perpanjangan waktu untuk orang yang berhutang yang kerepotan untuk melunasi utangnya. Demikian juga iqradu muqtaridin, menghutangi orang yang meminta hutangan. Namun hukum dasar dari menghutangi itu dianjurkan dan tidak wajib. Dianjurkan dan bukan kewajiban. Allah Ta'ala berfirman wa fi amwalihim, dan dalam harta mereka hakun, terdapat kewajiban, terdapat hak orang lain, yaitu lisa'il, peminta-minta, wal mahrum, dan orang miskin. Wa yajib, dan wajib hukumnya memberi makan orang yang kelaparan. Tentu manakala kita punya makanan, dan makanannya, dan ini wajib manakala makanan tersebut makanan yang sisa, artinya ini untuk kebutuhan hari kita hari ini sudah cukup, ini masih ada sisa, dan ada orang kelaparan, maka memberikan makanan kepadanya hukumnya wajib. Demikian juga qaryudhaib, jamuan untuk tamu. Dan kemarin telah kita sampaikan perbedaan antara dhaif dan zair. Yang namanya dhaif itu adalah orang yang bertamu ke rumah kita dan dia berasal dari jarak jauh. Dia perlu safar untuk sampai ke rumah kita. Setelah sampai kok cuma kemudian dijak ngobrol. Tidak ada minuman, tidak ada nyamilan, tidak ada ini. Maka boleh jadi, maka dia tentu repot dengan repot untuk enggak tahu warung di mana, boleh jadi banyak hal. Demikian juga memberi wa kiswatul ari, memberikan pakaian pada orang yang tidak berpakaian, memberi minum orang yang kehausan. Bahkan Imam Malik rahimallah berpendapat wajib atas kaum muslimin untuk menebus orang-orang yang tertawan meskipun itu menghabiskan semua harta mereka. sebagaimana dituntunkan bagi orang yang hasolah ala malin, dia mendapatkan harta. Ada orang yang bayar utang padanya di masjid 10 juta. Nah, tidak ada orang miskin di dekat itu yang nonton duit bertumpuk-tumpuk. Nah, maka dituntunkan dalam artian dianjurkan bagi orang yang mendapatkan harta wabihadrotihi dan di dekatnya unasun minal fukara, terdapat sejumlah orang-orang yang miskin, fakir dan miskin, maka dianjurkan untuk bersedekah kepada mereka sebagian dari uang yang dia dapatkan tadi. Ada orang lunasi utang di masjid 10 juta misalnya. Kan bukan satu hal yang kecil, itu banyak sekali. Nah, ketika kita nerima duit itu ada orang miskin yang nonton. Plus ngeces karena karena melihat hal tersebut, maka empatilah ini ya. Empatilah. Bayangkan seandainya dia adalah Anda, Anda adalah dia. Maka empatilah dengan kemudian memberikan sebagian uang yang kita dapatkan ini kepadanya. Sebagaimana qala ta'ala wa atu haqqa yaum hasadi, dan berikanlah hak, berikanlah kewajibannya yaitu zakatnya pada hari panennya. Atau mungkin dalil yang lebih jelas untuk pernyataan di atas adalah di surat An-Nisa ayat yang ke-8, wa idza hadaral qismata, dan apabila hadir pada acara pembagian warisan, hadirlah ulul qurba, kerabat yang tidak dapat jatah warisan, wal yatama, dan sejumlah anak yatim yang dia mahjub, yang tertutup sehingga tidak dapat warisan, dia cuma nonton. Karena dia statusnya dia ini anak yatim dalam artian tertutup oleh paman-pamannya. Maka ketika orang itu meninggal dunia ada punya anak dan anak yang lain sudah meninggal, maka anaknya tidak dapat warisan. Ketika dia ada paman yang menutupnya, maka dia anak yatim yang mahjub, tertutup menurut syariat sehingga tidak dapat warisan. Wal masakin, atau sejumlah orang miskin non kerabat, boleh jadi itu adalah pembantu rumah tangga yang menyiapkan majelis pembagian waris tadi, yang keluar sambil nyuguh teh, sambil membawa makanan, camilan dan sebagainya di acara rapat keluarga ini. Maka farzukuhum minhu, maka berilah pada mereka itu minhu sebagian dari harta yang harta warisan yang didapatkan. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa, dan berkatalah kepada mereka perkataan yang baik. Maaf ya cuma bisa ngasih segini. Maaf cuma bisa berbagi sekian. Kata-kata yang baik. Maka meskipun ini ayatnya berkaitan dengan konteks dapat duit karena pembagian warisan, maka saya Soleh Fauzan memahami itu bisa diperlebar. Diperlebar kemudian dijadikan jamiknya, ilahnya adalah husulul mal, dapat duit. Dapat duit, boleh jadi dapat duit karena tadi ada orang yang membayar utang dalam nilai yang besar, atau ada orang yang bayar, kemudian kemarin kulaan yang baru ngambil barang sekarang bayar, atau yang lainnya. Wahada min mahasini dinil Islam, dan ini diantara keindahan agama Islam. Li'anau dinul musawah wa rahmah, karena dia adalah agama yang mengajarkan untuk menolong, membantu. Demikian juga rahmah, ajaran agama yang mengajarkan kasih sayang, dinil ta'awun, agama yang mengajarkan untuk tolong menolong dan kerjasama dalam kebaikan. Wa ta'akhiran, bersaudara fillahi karena Allah. Fama ajmalahu min dinin, maka betapa indahnya agama itu, betapa indahnya agama Islam. Wa ma'ahkamahu min tashri'in, dan betapa hikmahnya tasyri' hukum yang ada dalam Islam. Nas'allah ta'ala ayya rasukunal basirata fi dinihi. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita pencerahan ilmu tentang agamanya dan berpegang teguh dengan syariatnya. Innahu sami'un mujib, dia maha mendengar lagi zat yang mengabulkan doa. Kemudian kita masuk pada kitab usiam, bab tentang masalah puasa. Langsung pada bab wajibnya puasa Ramadan dan waktunya. Maka puasa pada bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam, wa fardun min furudillah, dan di antara kewajiban yang Allah wajibkan atas manusia. Dan wajibnya puasa Ramadan adalah ma'lum minad dini bidarurah, telah diketahui secara pasti sebagai bagian dari Islam. Bahasa yang lain untuk ma'lum minad dini bidarurah adalah perkara yang tidak bisa kita bayangkan adanya orang Islam yang tidak tahu. Maka tidak bisa kita berimajinasi dan membayangkan ada orang Islam lahir di masyarakat Islam tidak tahu kalau dalam Islam wajib puasa Ramadan. Itu bukan hanya sulit untuk membayangkan, namun tidak bisa membayangkannya. Maka perkara-perkara yang semacam ini disebut dalam bahasa para ulama, ini namanya ma'lum minad dini bidarurah. Dan sesuatu yang ma'lum minad dini bidarurah, kemudian siapa? Maka orang yang mengingkarinya, mengingkari kewajibannya, maka batal keimanannya. Wa yadullu alaihi, dan dalil wajibnya puasa Ramadan adalah Quran, sunnah dan ijma'. Dalil Al-Quran firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana kewajiban puasa telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Sampai firman Allah Ta'ala, bulan Ramadan yang diturunkan di bulan tersebut Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia, seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan untuk petunjuk, wal furqan, dan pembeda hak dan batil. Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan hilal Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Yang dimaksud dengan bayyinatin minal huda, maka ini adalah keunikan Al-Quran yang tidak ada pada yang lainnya. Nah, normalnya di dunia manusia terdapat perbedaan antara bukti dan perkara yang mau dibuktikan. Maka terdapat perbedaan tidak menyatu. Dia pencuri. Apa buktinya kalau dia pencuri? Nah, ini rekaman CCTV. Nah, rekaman CCTV misalnya. Atau ini dua orang saksi, dua orang saksi yang menyaksikan kalau dialah pencurinya. Maka yang dibuktikan fulan pencuri, alat buktinya beda, di luar fulan. Kita tidak menggunakan fulan sebagai bukti kalau fulan pencurinya. Tidak bisa. Kita tidak bisa membuktikan si A itu adalah pencuri dengan si A. Padahal si A tidak mengakui kalau dia pencurinya. Tidak bisa. Maka kita perlu faktor di luar dia untuk jadi bukti kalau dia adalah pencuri. Demikian secara umum di dunia kita seperti itu. Keadaannya demikian. Lain halnya dengan Al-Quran. Maka Al-Quran adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bukti kalau Al-Quran hidayah dari Allah? Bacalah Al-Quran. Baca dan renungkan Al-Quran, maka Anda akan jumpai di sana terdapat sekian banyak bukti yang menunjukkan ini adalah hidayah yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan buatan manusia. Maka Al-Quran itu bayyinatin minal huda. Bayyinah, bukti minal huda kalau Al-Quran itu adalah hidayah. Maka dia adalah hidayah yang mau dibuktikan, dan dia sendiri juga alat buktinya. Wa makna kutiba maknanya furidha, diwajibkan. Demikian juga firman Allah, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka ada perintah untuk berpuasa pakai lam amr, wal amru lil wujubi, dan hukum asal perintah menghasilkan hukum wajib. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya Islam dibangun di atas 5 tiang. Jika Islam itu bagikan tenda, nih, tendanya tenda tentara kalau dalam bahasa kita, ada 5 tiang, ada 1 tiang tengah, kemudian 4 tiang pinggir. Dan di antaranya adalah puasa Ramadan. Dan hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan dan keutamaan puasa Ramadan, katsiratun masyhuratun, banyak dan masyhur. Dan kaum muslimin sepakat wajibnya puasa Ramadan dan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir. Hikmah disyariatkannya puasa, bahasanya dalam kegiatan puasa terdapat tazkiyatun linafs, membersihkan jiwa, watadhiron, watangkihatan laha, membersihkan dan membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa minal akhlati radiah, dari campuran yang buruk dan akhlak yang tercela. Li'annahu, karena puasa itu menyebabkan sempitnya tempat berjalannya setan di badan manusia, yaitu sempitnya pembuluh darah. Karena setan itu mengalir dan berjalan di badan manusia di pembuluh darahnya. Fa idza akala aw syariba, maka jika seorang itu makan ataukah minum, in basatat nafsuhu lisyahawat, maka lapanglah jiwanya disyahwat untuk berbagai macam kenikmatan. Wa dha'ufat iradatuha, dan melemahlah cita-citanya. Maka jika orang itu kenyang, kata beliau, jika orang itu kenyang, orang itu kenyang dan orang itu tidak kelaparan dan tidak kehausan, maka pikirannya mudah untuk dibawa yang dibawa dengan hal-hal yang sesuai dengan selera nafsu, diajak tidur atau kemudian jalan-jalan atau yang lain, itu ringan, non berat, namun lemah tekadnya jika untuk urusan yang manfaat, diajak sholat, kemudian pengajian, wah nanti ngantuk dan sebagainya, maka dha'ufat iradatuha, semangatnya itu melemah. Waqalat urbatuha fil ibadat, dan sedikitlah keinginannya untuk beribadah. Wasaum ala aksi min dalik, sedangkan kondisi puasa itu sebaliknya, sebalik dari keadaan di atas. Dan puasa itu memiliki hikmah membuat orang itu zuhud terhadap dunia dan kenikmatan dunia dan memotivasi akhirat. Dan dalam puasa terdapat ba'isun, faktor pendorong untuk kasihan dengan orang miskin. Karena apa? Karena ihsas bi'alamihim, merasakan kesusahan orang miskin. Maka orang yang tidak pernah hidup miskin, boleh jadi belum pernah merasakan sehari itu kok enggak makan. Karena dia tidak pernah miskin. Maka diharapkan ketika orang itu menghayati puasa, ketika dia puasa dan dia merasakan susahnya orang lapar, maka kemudian dia menghayati dan merenungkannya dengan jadi orang miskin itu susah ya, kasihan ya, sehari enggak makan ini saya boleh jadi ada orang miskin yang sehari semalam enggak makan ya, dan boleh jadi mereka kemudian bingung buka dengan apa ya, enggak ada makan untuk berbuka, saya ini lapar, susah memang lapar, namun lapar yang plus ada harapan nanti bisa makan itu berbeda dengan lapar tanpa ada harapan bisa makan. Itu lain. Sakitnya, deritanya beda. Deritanya beda. Cuma sedikit menikmati rasanya orang miskin. Ya. Orang puasa itu cuma sedikit saja. Belum sesungguhnya. Kenapa? Karena lapar dalam keadaan masih punya harapan besar. Bahkan bukan hanya harapan, yakin bisa buka. Itu berbeda dengan lapar dan putus asa untuk bisa makan. Atau kemudian gambling, ya boleh jadi nanti suruh bisa makan atau tidak bisa makan. Itu derita laparnya beda. Maka diharapkan ketika orang itu berpuasa menghayati puasanya sehingga merasakan, oh jadi orang miskin itu susah, maka saya yang diberi nikmat oleh Allah tidak miskin, saya harus semangat untuk membantu mereka. Wa ihsas, maka dia merasakan bi alamihim, rasa sakitnya orang yang miskin. Lima yadhuku sa'im, karena orang yang berpuasa itu merasakan min alamil ju', sakitnya lapar dan haus. Karena puasa dalam syariat pengertiannya adalah al-imsak, menahan diri, tentu harus dengan niat untuk meninggalkan berbagai hal tertentu berupa makan dan minum, hubungan dan hubungan suami istri, wa ghair dzalika dan lain-lain yang terdapat dalam syariat, yang dilarang oleh syariat. Wa yatba'u dzalika tambahannya. Namun itu bukan hakikat puasa, namun adalah unsur tambahan dalam puasa. Maka tambahannya adalah diharapkan juga menahan diri dari rofat, dari perkataan yang jorok atau perbuatan yang jorok, wal fusuk dan maksiat. Namun hakikat dan pokok puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Adapun menahan diri dari maksiat adalah tabi'. Diharapkan itu jadi muncul sejalan, diharapkan muncul sebagai tambahan. Non, untuk hakikat pokok puasa yang itu menentukan sah dan tidaknya puasa adalah meninggalkan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa yang lain. Dan dimulailah kewajiban berpuasa harian itu dimulai dengan terbitnya fajar yang kedua alias fajar shadiq. Dan fajar shadiq itu warna putih yang muqtarid, melintang. Melintang itu berarti horizontal, bukan vertikal. Muqtarid, horizontal, fil ufuk, di ufuk timur. Dan berakhir dengan tenggelamnya matahari. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fal'ana basirhunna, maka mulai hari ini, saat ini silahkan kalian di malam hari berhubungan dengan istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah takdirkan untuk kalian. Dan niatkanlah saat kalian berhubungan suami istri tersebut, niatkanlah untuk mendapatkan keturunan. Wabtaghu ma kataballahu lakum, maka carilah keturunan yang Allah takdirkan untuk kalian. Oleh karena itu sebagian ulama menganjurkan bagi orang yang lama tidak diberi momongan, disarankan untuk memperbanyak hubungan suami istri di malam-malam Ramadan. Di malam-malam Ramadan mengingat ayat ini. Wabtaghu fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, maka silakan sekarang kumpullah istrimu dan berharaplah engkau untuk mendapatkan momongan dari kumpul di malam-malam hari bulan Ramadan. Ini sebagian ahli tafsir Mujahid atau yang lain mengatakan bahasanya dianjurkan, disarankan untuk memperbanyak hubungan suami istri saat malam-malam bulan Ramadan bagi orang yang telah lama menikah dan selama ini belum mendapatkan keturunan. Wa kulu washrabu, silakan di malam hari Ramadan silakan kalian makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang yang hitam minal fajr, itu terbitnya fajar, itu fajar shadiq. Maka ini apa? Awal puasa. Tsum atimu siyam, kemudian lanjutkanlah puasa ilal lail, sampai tibanya malam, dan malam itu tiba dengan tenggelamnya matahari. Dan yang dimaksud dengan hatta yatabayyana lakum khaitul abyad minal khaitul aswad minal fajr artinya adalah ayat tadih, jelas putihnya siang dari hitamnya malam, yaitu terbitnya fajar shadiq. Dan dimulailah kewajiban puasa bulan Ramadan ketika telah diketahui bahasanya bulan Ramadan telah tiba. Dan untuk mengetahui tibanya bulan Ramadan maka ada tiga cara. Yang pertama adalah ri'yatu ru'yatu hilalihi, melihat hilal Ramadan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang melihat bulan? Dan yang dimaksud syahr dalam ayat ini adalah al-hilal. Falyasum, maka adalah dia berpuasa. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah Ramadan kalian li'uyatihi, karena melihat hilal Ramadan. Maka siapa yang melihat hilal binafsi secara langsung, wajib alaihi saumu, maka wajib baginya berpuasa karena cara yang pertama. Adapun gimana yang tidak melihat secara langsung, maka baginya kewajiban puasa Ramadan dengan tariqah thaniyah, dengan metode yang kedua, yaitu asyhadah ala ru'yah, adanya saksi yang bersaksi kalau dia ru'yah melihat hilal Ramadan. Awil ikhbar anha, atau adanya kabar tentang persaksian hilal. Fayusamu, maka puasa itu ditetapkan, awal puasa ditetapkan biru'yati adlin mukallafin, manakala ada saksi hilal yang melihat hilal, dan itu cukup adlin satu orang mukallafin yang sudah mukallaf. Dan mukallaf dalam bahasa fikih adalah singkatan dari balighun aqilun, balig dan berakal. Sebagaimana dalam ilmu hadis, thiqah adalah singkatan dari adlun dhabitun, baik agamanya dan bagus hafalannya. Wa yakfi ikhbaruhu bidzalika, dan cukup ikhbaruhu pengkabaran, adanya kabar bidzalika tentang hal tersebut. Ya, maka untuk rakyat jelata, untuk orang biasa, cukup ada kabar. Cukup ada kabar yang diumumkan oleh penguasa, bahasanya telah ada saksi yang telah sampai kepada kami dan memberikan persaksian kalau hilal telah terlihat. Kemudian penguasa mengumumkan kabarnya. Maka untuk orang yang lain cukup dengan mendapatkan kabar, wajib baginya berpuasa. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar, taro'a an-nasu al-hilala, maka manusia berupaya untuk melihat hilal. Maka di sini dalil dianjurkannya kegiatan ini, berupaya untuk melihat hilal, mengikuti acara ru'yatul hilal. Fa'akhbartu, maka aku kabarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau aku melihat hilal Ramadan. Fasoma, maka Nabi pun berpuasa, dan Nabi perintahkan masyarakat itu, para sahabat, untuk berpuasa. Diatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, dinilai oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kemudian cara yang ketiga adalah menggenapkan hitungan bulan Syaban menjadi 30 hari. Dan hal tersebut berlaku manakala tidak terlihat hilal di malam 30 dari bulan Syaban. Ma'adam wujubi mayamna uru'yata, dalam kondisi tidak ada yang menghalangi untuk terlihatnya hilal. Min ghaimin, berupa mendung, au qatarin, atau debu. Atau ma'a wujudu syai'in min dhalik, adanya sesuatu yang menghalangi untuk terlihatnya hilal. Maka sama saja, itu ada mendung atau tidak ada mendung, atau cerah ternyata tidak terlihat, maka nanti ada ikmal, penyempurnaan penggenapan jadi 30 hari. Maka besok masih belum puasa karena besok teranggap 30, karena ini malam 30 tidak terlihat hilal, maka besok 30 dan besoknya lagi baru puasa Ramadan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bulan itu terkadang 29 hari. Fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka yaitu Idul Fitri sampai kalian melihat hilal Syawal. Fa in ghumma alaikum, jika kalian tertutup mendung, faqdulah, maka kira-kirakanlah. Namun yang dimaksud dengan kira-kirakanlah adalah genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari berdasarkan hadis yang sahabat, hadis yang sahih yang dari sahabat Abu Hurairah Nabi mengatakan fa in ghumiya alaikum syahr, maka jika hilal itu tertutup mendung bagi kalian, fa'udu salatin, maka hitunglah Sya'ban itu 30 hari. Maka di sini contoh penerapan kaidah annas yufassiru ba'daha ba'dha. Nas itu yang satu menjelaskan yang lain. Maka ada nas yang mengatakan kira-kirakanlah. Dan ini tidak jelas. Apa sih yang dimaksud dengan kira-kirakanlah? Kira-kirakanlah itu apa? Kira-kira 30 atau kira-kira 29? Ada dua kemungkinan. Oleh karena itu, maka dijelaskan oleh riwayat atau nas yang lain. Kenapakah 30? Maka kaidah penting dalam syariat, pastinya nas itu satu menjelaskan yang lain. Ayat menjelaskan ayat, hadis menjelaskan hadis, atau ayat dijelaskan oleh hadis, atau hadis dijelaskan oleh ayat. Wail, dan jangan wajib puasa Ramadan bagi setiap muslim yang mukallaf dan dia punya kemampuan untuk berpuasa. Maka puasa Ramadan tidak wajib bagi orang kafir, seandainya nekat puasa pun tidak sah puasanya. Fa in taba, maka jika seorang itu bertobat di tengah-tengah bulan, orang kafir itu tobat dan masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan, setelah 15 hari Ramadan, maka dia berpuasa pada sisanya. Maka Ramadan yang tersisa, maka dia wajib berpuasa dan tidaklah wajib baginya untuk mengqadha hari-hari yang telah lewat saat dia kafir. Demikian juga tidak wajib puasa atas anak kecil, dan sah puasa untuk anak kecil yang sudah tamyiz. Kalau belum tamyiz, dada kuat puasa sehari, maka tidak sah. Tidak sah. Sah itu kalau sudah tamyiz, dan tamyiz menurut jumhur ulama adalah 7 tahun. Kenapa kalau wayakunu fi haqqihi, dan untuknya statusnya adalah pahala sunnah. Anak 7 tahun atau lebih 8 tahun dan dia belum balik, bisa puasa sehari, untuknya pahala puasa sunnah. Dan tidak wajib puasa bagi orang yang gila, seandainya dia puasa saat dia gila, maka tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada niat puasa. Dan tidak wajib puasa adaan, namun tidak wajibnya puasa adaan. Adaan itu adalah ibadah yang dikerjakan pada waktunya. Tidak wajib untuk puasa dengan bentuk adaan untuk orang yang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa. Demikian juga untuk musafir. Namun keduanya, orang yang sakit dan musafir ini mengqadha puasa tersebut ketika telah hilang udhurnya. Udhur berupa sakit ataupun safar. Mengingat firman Allah Ta'ala, maka siapa di antara kalian yang sakit atau bepergian lalu memilih untuk berbuka dan tidak puasa, maka diganti dengan bilangan yang sama di hari-hari yang lain. Wal khitab, dan perintah bi'ijabi siyam yang menunjukkan wajibnya puasa itu mencakup mukim, musafir, orang yang sehat dan sakit. Orang yang tahir suci dari haid dan nifas, ataupun wanita yang haid dan nifas. Wal murma alaih, dan orang yang pingsan. Maka semua mereka itu wajib atas mereka berpuasa, dan itu ada dalam tanggung jawab mereka. Biaisu innahum yukhatabuna bisawm, artinya mereka diperintahkan untuk berpuasa. Liyataqidu wujubahu fi dhimamim, supaya mereka meyakini adanya kewajiban tersebut dalam tanggung jawab mereka. Wal azmi ala fi'lihi, dan supaya mereka punya tekad untuk melakukannya, boleh jadi secara ada ataupun secara qadha. Ya, maka orang yang diperintahkan kepadanya berpuasa, perintah puasa itu tertuju kepada semua orang tadi, mukim, musafir, sehat, sakit, suci dari haid dan nifas ataupun haid dan nifas, tertuju pada orang yang pingsan. Namun yang dimaksud bahasanya kewajiban puasa tertuju kepada mereka itu apa? Hendaknya mereka menyadari kalau mereka punya kewajiban. Kemudian setelah itu, kalau sadar ada tekad untuk mengerjakannya, boleh jadi adaan bagi yang memiliki kemampuan atau qadaan ketika dia adalah orang yang sakit, yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya, Demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa arda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.